yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan kita karunia dan anugerah, yang dengan karunia tersebut kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih berkesempatan untuk menghadiri kajian pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan kembali membahas tentang persoalan-persoalan fikih, yang mana apabila kita memahami, kita menguasai permasalahan-permasalahan fikih ini, niscaya memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, secara umum menuntut ilmu memiliki keutamaan dan keagungan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat keempat, surat An-Nisa ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Di surat keempat, surat An-Nisa ayat 113, Allah menegaskan sesungguhnya Allah telah menurunkan Alkitab, ya, maksudnya adalah Al-Quran, wal hikmah, dan menurunkan al-hikmah, yaitu as-sunnah, wa'allama kama lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kalian ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. Allah menegaskan Allah telah menurunkan Al-Quran, juga menurunkan as-sunnah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kedua hal tersebut, Al-Qur'an dan sunnah, Allah mengajarkan apa-apa yang tidak kita ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azim, dan sungguh ketika Allah menurunkan keduanya kemudian kita mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui melalui keduanya itu, maka wa kana fadlullahi 'alaika 'azim, hal tersebut merupakan bagian dari fadlullah, anugerah atau karunia Allah, ya, yang dilimpahkan kepada kita. Nah, makanya kita sama-sama merasa bahagia, sama-sama merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melangkahkan kaki kita memasuki majlis-majlis keilmuan, itu merupakan refleksi dari fadlullah, karunia dan anugerah yang dilimpahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pernah disinggung di pertemuan bulan lalu, bahwa standar baik buruk seseorang, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana pemahamannya terhadap ajaran-ajaran agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, ya, untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Fikih, ya, sebagaimana juga ilmu akidah, merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana akidah juga, fikih merupakan penjaga, ya, kalau diibaratkan sebagai sebuah peranti gitu ya, yang menjaga kita dari penyimpangan dan kesesatan. Kalau akidah menjaga, apa, belajar ilmu akidah menjaga kita dari penyimpangan dan kesesatan keyakinan, maka ilmu fikih ini kalau kita mempelajarinya akan menjaga kita dari penyimpangan dan kesesatan dalam melaksanakan ritual-ritual agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati nabiyhi." Rasulullah menegaskan, aku telah meninggalkan untuk kalian dua hal, dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Lan tadillu, dalam bahasa Arab, kalau kita mempelajari ilmu tentang gramatika bahasa Arab, untuk menyebut kata jangan atau tidak, itu bahasa Arab sangat kaya dengan istilah. Ya, kalau misalkan kita mendengar la gitu, kalau la itu mungkin artinya tidak atau jangan, ya biasa-biasa. Tapi ketika misalkan di dalam teks menggunakan kata atau huruf lan, lan itu memiliki makna tidak akan selama-lamanya. Jadi kalau dalam Al-Quran ya, disebutkan menggunakan apa huruf lan ya, untuk menyebut makna jangan atau tidak, tapi menggunakan lan itu memiliki makna abadan, mu'abad ya, para ulama bahasa mengistilahkan seperti itu. Jadi maknanya apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, lan tadilu, ini janji Allah, lan tadilu, kalian niscaya tidak akan pernah tersesat abadan, selama-lamanya. Nah ini makanya harus menjadi motivasi bagi kita semua. Kita hidup di dunia ini pastinya tidak ingin tersesat, tidak ingin terombang-ambing. Kita ingin selalu berada di dalam koridor ketaatan, berada di atas rel ketaatan. Nah makanya untuk bisa selalu seperti itu, syaratnya adalah kita harus belajar ya, memahami dua perkara yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad tadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang sampai pada pembahasan al-ghuslu, tentang mandi. Yang mandi di sini maknanya adalah mandi yang memiliki perspektif syariat ya. Bagaimana kita mandi untuk menghilangkan najis ya, untuk menghilangkan hadas dari tubuh kita. Di pertemuan-pertemuan awal kita sudah membahas ada dua bentuk toharoh, yaitu toharoh hakikiyah dan toharoh hukmiyah. Toharoh hakikiyah itu adalah bagaimana kita membersihkan najis atau kotoran dari pakaian, tubuh, dan tempat. Itu toharoh yang hakiki, toharoh yang konkret. Nah, adapun bentuk kedua dari toharoh itu adalah toharoh hukmiyah, toharoh yang sifatnya adalah abstrak. Bagaimana kita membersihkan najis ya, dari tubuh kita dengan tiga macam toharoh, yaitu mandi ya, toharoh kubro, kemudian berwudu, toharoh sugro, atau pengganti dari keduanya yaitu adalah tayamum ya, toharoh yang abstrak. Al-ghuslu sini dijelaskan, al-muradu bil ghusli fa'alal ihtisal wa huwa lughatan sailanul ma'ala syai'i, secara bahasa yang namanya mandi, yang namanya ghusl itu adalah mengguyurkan air ke sesuatu objeknya. Itu secara bahasa itu adalah mandi. Adapun wal ghuslu syar'an dan mandi menurut istilah syar'i adalah ifadatul ma'it tahuri ala jami'il badani ala wajhin makhsusin. Adapun mandi menurut definisi dan istilah syar'i adalah mengguyurkan atau menyiramkan air yang bersih, air yang suci ke seluruh badan dengan cara yang khusus. Jadi kalau secara bahasa ya mandi mengguyurkan air. Airnya air yang bersih, air yang suci. Mengguyurkan air atau misalkan membuat badan kita menjadi kuyup dengan air secara bahasa itu adalah mandi. Namun yang diinginkan di sini adalah ketika kita membahas bagaimana kita toharoh, bersuci, membersihkan diri dari najis, tentunya adalah bagaimana mandi menurut istilah syar'i. Ya, yaitu tadi adalah mengguyurkan air suci ke seluruh badan dengan cara yang khusus, dengan tata caranya, dengan ritual-ritualnya yang khusus. Itu definisi tentang mandi. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mujibatul ghusli, hal-hal atau perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Di sini maksudnya adalah al-umur allati tujabul ghuslu ala sifatis syar'iyyah. Nah, maksudnya adalah hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi dengan cara mandi yang syar'i. Nah, jadi perkara-perkara apa saja, hal-hal apa saja yang seseorang itu wajib untuk mandi dengan caranya yang syar'i, ya, sehingga dengan mandi tersebut maka terangkatlah hadas, terangkatlah najis sehingga bisa dalam keadaan suci kemudian melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah khurujul manyu ala wajhis sihah fil yaqzati awin naumi. Perkara yang pertama yang mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani, ya, dalam kondisi sehat. Yang pertama adalah khurujul manyu, keluarnya air mani dalam kondisi tubuh seseorang ketika sehat. Fil yaqzati awin naum, baik itu keluarnya dalam kondisi terjaga, ya, sedang melek gitu, atau dalam kondisi tertidur, ya, maksudnya adalah ihtilam, yaitu mimpi basah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam kondisi junub, ya, apabila kamu junub dalam kondisi janabat, maka fattahharu, hendaklah toharoh. Nah, toharoh di sini maknanya itu adalah mandi, ya. Karena walaupun di dalam teks ayat tadi disebutnya fattoharu, toharoh, nah, namun apabila kita lihat di kalimat sebelumnya wa in kuntum junuban, apabila kalian junub maka kalian bertoharoh, berarti makna toharoh di sini adalah mandi. Dan juga berdasarkan firman Allah di surat keempat, surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat dalam sedangkan kalian dalam kondisi mabuk, ya, sampai kalian itu mengerti apa yang kalian ucapkan. Kemudian jangan pula menghampiri masjid sedang kalian itu dalam keadaan junub. Illa abiri sabirin hatta tagtasilu, kecuali sekedar berlalu saja sampai kalian itu mandi. Nah, dari dua firman Allah tadi, surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43, Allah memerintahkan apabila kita dalam kondisi junub maka wajib untuk toharoh, yaitu maknanya adalah mandi. Dan kemudian di dalam sunnah pun menegaskan hal tersebut ya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri an Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal ma'u minal ma'i. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu berasal dari air. Itu terjemahnya secara tekstual seperti itu, al ma'u minal ma'i, air itu ada karena adanya air. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah mandi itu ya, ada, mandi itu sesungguhnya terjadi ya, mandi besar dikarenakan adanya air mani ya, dikarenakan adanya keluarnya air mani gitu. Jadi kalau kita memahaminya secara letterlet tekstual bingung, al-ma'u minal ma'i, air ada karena ada air. Apaan nih gitu. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari syarah ya, penjelasan dari hadis ya, maksudnya air yang pertama itu ya sebagai kiasan dari mandi. Nah, sedangkan air yang kedua itu sebagai kiasan dari air mani gitu. Jadi kalau keluar air mani maka wajib untuk mandi. Kemudian berdasarkan riwayat lainnya, suatu ketika Nabi pernah berkata kepada Ali, "Iza fadoh tal ma'a fagtasil." Ya, wa fi lafzin, "Iza hazak tal ma'a fagtasil." Artinya, ini kepada Ali, Nabi memerintahkan, "Jika engkau telah menumpahkan air, maka mandilah." Nah, ini lagi-lagi di hadis ini diterangkan secara tekstual, secara letterlet. "Iza fadoh tal ma'a fagtasil." Apabila engkau menumpahkan air, maka mandilah. Ya, kalau enggak belajar secara hadisnya, wah, ntar setiap kita nyenggol air, mandi. Lagi makan di restoran, kesenggol gelas tumpah. Wah, Mas mau cari WC mau mandi gitu. Padahal maksudnya menumpahkan air di situ bukan menumpahkan air di gelas atau di bejana ya. Maksudnya itulah lagi-lagi sebagai kinayah, kiasan, yaitu apabila keluar atau menumpahkan air mani ya, maka wajib untuk mandi ya. Atau dalam redaksi lainnya, "Iza hazak tal ma'a fagtasil." Apabila engkau membuang air, maka mandilah. Ya, maksudnya yaitu tadi. Maksudnya itu adalah ya keluarnya air mani. Ya, kalau keluar ya kan maksudnya ya, terbuanglah seperti itu. Jadi bukan dalam artian oh ngelihat orang nyiram tanaman, buang air, oh langsung harus mandi, Pak. Itu karena di hadisnya Nabi pernah bersabda kepada Ali, "Iza hazak talma'a faktasil." Kalau engkau membuang air maka harus mandi. Wah, itu salah takwil yang keliru. Karena maksud membuang atau menumpahkan air itu yaitu adalah kiasan ya, keluarnya air mani. Jadi ketika dalam kondisi ya junub, ketika ada kita melihat misalkan ada air mani yang keluar, maka diwajibkan untuk mandi. Kemudian berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah juga, qalat, Ummu Salamah ini menceritakan, "Ja'at Ummu Sulaimin imra'atu Abi Thalhah." Suatu ketika Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalhah ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, nah dia bilang, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Maksudnya Allah itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Ya. Maknanya adalah bahwa untuk bisa memahami hakikat kebenaran, untuk bisa mengetahui kebenaran, ya, terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan agama, kita malu untuk bertanya, itu menjadi malu yang tercela. Ya, nah makanya Ummu Sulaim ini ketika mendatangi Rasul, sebelum dia menyampaikan maksudnya, ya, dia mengawali dulu dengan penjelasan bahwa sesungguhnya kan Allah itu enggak malu terhadap kebenaran. Nah ini yang saya ingin saya tanyakan, barangkali ini adalah hal yang tabu, ya, hal yang malu untuk ditanyakan oleh manusia. Kan tetapi kan Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Kemudian Ummu Sulaim melanjutkan, hal alal mar'ati ghuslun idza hiyah talamat, apakah kaum perempuan, kaum wanita itu harus mandi apabila dia mengalami mimpi basah? Nah ini yang ingin ditanyakan oleh Ummu Sulaim tadi. Kalau perempuan itu mimpi basah, apa harus mandi? Kemudian Rasul menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am iza ra'atil ma'a, ya harus mandi kalau memang melihat air. Ya, maksudnya adalah melihat air mani. Nah, di sini riwayat tadi menunjukkan bahwa seseorang harus mandi besar, harus mandi junub karena melihat ya, air mani itu tadi. Baik dalam kondisi dia terjaga, ya sebagaimana diterangkan di dua riwayat tadi, sabda Rasul kepada Ali, dan juga riwayat yang sebelumnya, ya innal ma'u minal ma'i, air itu ada karena adanya air, ataupun dalam kondisi ketika mimpi tertidur, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Ummu Sulaim tadi yang mendatangi Nabi, ya apakah kaum perempuan itu harus mandi junub apabila dia mimpi basah itu. Naam iza ra'atil ma, ya jika ia melihat air mani. Nah, di sini diterangkan di kitab ini menunjukkan bahwa mandi dikarenakan mimpi basah itu tidak disyaratkan air mani itu keluar dengan syahwat dan dengan memancar. Jadi maksudnya selama kita mendapati apa air mani itu keluar, ya padahal perasaan pas mimpi ya biasa-biasa aja gitu, ya biasa-biasa aja, tapi pas bangun kok ujung-ujung basah gitu. Nah itu dalam kondisi tersebut maka tetap diwajibkan untuk mandi, ya kalau misalkan terlihat di pakaian maka wajib mandi. Namun jika tidak melihatnya maka ia tidak wajib mandi meskipun ia merasa bahwa ia bermimpi, ya. Jadi pokoknya selama terlihat ya, air mani tersebut di pakaian atau di badan, ya, walaupun tidak keluar dengan syahwat, ya, tiba-tiba keluar maka wajib mandi, ya. Karena berdasarkan teks riwayat-riwayat tadi yang menyebutkan ya selama air itu terlihat maka wajib mandi, ya. Jadi yang mewajibkan untuk mandinya adalah ketika air tersebut terlihat. Jadi kalau tidak terlihat, ya, walaupun wah perasaan nih saya mimpi gitu, tapi kok nggak terlihat, nggak ada bekasnya, gitu, nggak ada baunya misalkan, nah itu maka seseorang tidak wajib mandi. Ini berdasarkan dari riwayat hadis Aisyah. Nah, suatu ketika Aisyah pernah mengatakan Nabi ditanya tentang seseorang yang mendapati cairan, mendapati air mani, tapi ia tidak ingat apakah ia telah bermimpi. Nah, jadi ada seseorang bertanya kepada Nabi tentang hal ini, dia bermimpi, cuman kok nggak mendapatkan adanya cairan. Maka Nabi bersabda dia wajib mandi. Kemudian sementara seseorang yang mendapati cairan tapi tidak ingat apakah dia bermimpi atau tidak, tapi ada cairan tersebut, maka Nabi bilang dia wajib mandi. Nah, kemudian ada riwayat lain lagi ketika Nabi ditanya ya, ada seseorang yang ia ingat ia sudah mimpi basah cuma tidak menemukan bekasnya, tidak menemukan cairan. Apakah harus mandi? Kemudian Rasul bilang, la ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya. Nah, maka dari dua riwayat ini, ya, dari dua riwayat, ya, satu riwayat ketika seseorang bertanya kepada Nabi, dia itu mendapati air mani, ya, mendapati cairan, cuma tidak ingat apakah ia bermimpi atau tidak. Tapi karena terlihat bekasnya, maka Nabi bilang dia harus mandi. Kemudian meriwayat yang lain, ketika Nabi ditanya seseorang yang tidak menemukan, ya, bekas air mani, namun dia yakin bahwa dia itu sudah bermimpi karena tidak ada bekasnya, Rasul bilang la ghusla alaihi, dia itu tidak wajib mandi. Nah, maka dari sini kesimpulannya adalah bahwa di antara perkara-perkara yang mewajibkan mandi, ya, yang pertama itu adalah khurujul maniyu, keluarnya, ya, cairan atau air mani, baik keluarnya itu dengan syahwat atau tidak, ya, baik kita merasa ingat atau tidak, ya, selama mendapat apa, kita melihat air tersebut, maka wajib untuk mandi. Nah, kemudian di sini tanbihat, ya, ada catatan. Yang pertama, catatan yang pertama adalah al-mar'atu fi kulli ma tuqaddima karrajuli sawa'un bisawa'in. Hukum bagi wanita dan laki-laki itu adalah sama, ya, tidak ada perbedaannya. Kemudian yang kedua, man sala minhul manyu bila syahwatin, barang siapa yang mengeluarkan cairan atau air mani bila syahwatin, tanpa syahwat, limaradin au baradin au nahwihi, ya, bagi siapa saja yang mengeluarkan cairan tersebut tapi tanpa syahwat, ya, bisa jadi karena penyakit atau karena misalkan cuaca dingin, ya, fala ghusla alaihi fi asahi qaulail ulama wa huwa mazhab al jumhur. Jadi kalau ada orang yang apa, mengeluarkan cairan tersebut tanpa syahwat, bisa jadi dia sakit, ya, kemudian bisa jadi juga karena faktor cuaca, ya. Nah, ini menurut pendapat yang paling sahih, yang paling rajih dari dua pendapat ulama. Nah, untuk orang dengan kondisi khusus tersebut, di sini disebutkan fala ghusla alaihi, maka dia itu tidak wajib mandi. Nah, ini dua catatan dari perkara tentang khurujul maniyu, tentang keluarnya air mani. Kemudian di penjelasan yang berikutnya, waqad ajma'al ulama'u ala ijabil ghusli bi khurujil mani bi syahwat. Nah, dengan demikian para ulama sepakat tentang keharusan, kewajiban mandi apabila keluar cairan mani itu disebabkan karena syahwat. Jadi kalau keluarnya itu ya karena syahwat, bukan karena kondisi-kondisi khusus seperti misalkan tadi sakit atau faktor cuaca, ya, maka para ulama sepakat, ijma, seseorang wajib untuk mandi, baik dalam kondisi terjaga ataupun dalam kondisi bermimpi, jika memang disertai dengan keluarnya air mani. Itu kondisi atau perkara pertama yang mewajibkan untuk mandi, ya. Jadi jangan sampai apa, kita mengalami kondisi tersebut, ya, kemudian tidak mandi. Nah, ini bahaya karena nanti bisa berakibat pada keabsahan ibadah kita, ya, terutama sholat. Nah, makanya bab tentang mandi, tentang toharoh secara umum ini memang harus dipahami betul. Karena bisa jadi ntar junubnya mah sering tapi mandinya gak pernah, gitu. Wah, bahaya itu, ya. Nanti akan dijelaskan juga bagaimana tata cara mandi besar. Nah, kemudian perkara yang kedua adalah kondisi yang kedua yang mewajibkan mandi adalah iltiqaul khitanaini walau min ghairi inzalin. Bertemunya dua khitan, bertemunya dua jenis kelamin, walau min ghairi inzalin, walau tanpa ada keluar air mani. Nah, yang pertama adalah ketika mendapati keluarnya cairan tersebut maka wajib mandi. Nah, kalau perkara yang kedua ini, ya ini khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menikah. Ya, bertemunya iltiqaul khitana ini maksudnya adalah kinayah dari hubungan suami dan istri. Nah, di sini ada penjelasannya. Fa iza ghabat hasyafatu zakarir rajuli fi farjil mar'ah faqad wajaba alaihimal ghuslu inzalan aw lam yunzil. Di sini dijelaskan apabila kemaluan laki-laki atau khasyafah itu batang artinya ya secara bahasa. Apabila batang kemaluan laki-laki itu telah masuk ke dalam kemaluan wanita, nah maka keduanya itu wajib untuk mandi, baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Jadi selama dua khitan tadi itu bertemu gitu ya, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, maka itu sudah wajib untuk mandi walaupun tidak ada cairan yang keluar. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'i tsumma jahadaha faqad wajaba ghuslu wa in lam yanzil." Nabi menegaskan apabila seorang laki-laki duduk di antara di atas 4 anggota tubuh wanita, tsumma jahadaha, kemudian dia jahada itu arti asalnya adalah serius, bersungguh-sungguh. Nah, ini kalau diterjemahkan secara tekstual, apabila seorang laki-laki menduduki 4 anggota tubuh wanita, kemudian bersungguh-sungguh, menseriusinya ya seperti itu, faqad wajaba ghuslu, maka ia wajib mandi. Maksudnya adalah apabila seorang suami ya berhubungan dengan istrinya, ya, maka dia itu wajib untuk mandi ya, wajabal ghuslu, wajib mandi. Nah, kemudian berdasarkan riwayat juga dari Aisyah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul tentang suaminya ya yang berhubungan dengan dirinya, dengan istrinya, kemudian ia merasa tidak bergairah gitu. Merasa tidak bersemangat gitu, tapi ya telah terjadi persetubuhan gitu. Jadi maksudnya walaupun ya satu pihak merasa tidak on fire lah gitu ya, seperti itu, nggak merasa hot gitu, cuma telah terjadi hubungan ya tetap, maka itu adalah wajib mandi. Laki-laki tadi bertanya ya kepada Rasul, apakah keduanya itu wajib mandi? Hal alaihi ma guslun wa Aisyatu jalisa. Ketika laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, Aisyah itu sedang duduk di sebelah Rasul ya, mendengarkan ada laki-laki yang datang meminta fatwa kepada Rasul tentang suami yang berhubungan dengan istri, cuman dia merasa tidak bergairah. Nah, maka Nabi menjawab, inni la'af'alu zalika ana wahadihi summa taghtasil. Nah, kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya aku benar melakukan hal itu bersama istriku ini, bersama Aisyah, dan kemudian kami pun tetap mandi ya. Jadi maknanya apa? Ya, maknanya adalah meskipun ya salah satu pihak merasa saya tidak dalam kondisi bergairah ya untuk melakukan hubungan gitu, tapi telah terjadi hubungan itu ya tetap kedua-duanya itu wajib mandi ya, seperti itu. Nah, ya, Imam An-Nawawi menjelaskan di sini wa hadza la khilafa fihi al-yaum, maka tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Jadi maksudnya adalah enggak ada khilaf, selama terjadi proses berhubungan maka wajib untuk mandi. Nih, kalau yang masih bujang ngebahas ini harus sering-sering banyak istighfar. Sering-sering banyak istighfar, ya banyak-banyak saum juga. Nah, kemudian di sini ada catatan lagi dari penulis. Qultu amma khilaf as-sahabah fi hadhil mas'alah, memang pernah terjadi perselisihan, terjadi khilaf di kalangan sahabat tentang persoalan ini, ya, berdasarkan hadis Zaid bin Khalid. Zaid bertanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana pendapat Anda apabila seseorang berhubungan dengan istrinya tanpa mengeluarkan cairan? Kemudian oleh Utsman dijawab, dia berwudu sebagaimana berwudu untuk sholat, kemudian mencuci kemaluannya. Kemudian Utsman berkata, aku mendengar hal ini dari Nabi. Kemudian Zaid menanyakan lagi hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Tolhah, dan para sahabat lainnya. Ternyata mereka pun sama memerintahkan untuk hanya berwudu. Namun hal ini terbantahkan oleh riwayat-riwayat yang tadi disebutkan, ya, bahwa ya walaupun Nabi berhubungan dengan Aisyah cuman tidak ada cairan yang keluar, tetap ketika itu Nabi dan Aisyah harus mandi. Nah, di sini ada lagi keterangannya. Adapun para sahabat yang berpendapat bahwa ketika seseorang berhubungan kemudian tidak mengeluarkan cairan maka dibolehkan untuk berwudu. Nah, di sini keterangannya, para sahabat yang berpendapat demikian telah diriwayatkan secara sahih dari mereka, kemudian di kemudian hari mereka itu meralat pendapat mereka yang mengatakan tidak wajibnya mandi. Ya, jadi memang ada riwayat yang mengatakan berdasarkan pertanyaan Zaid kepada Utsman tidak wajib mandi, cukup dengan berwudu. Namun di sini dijelaskan di kemudian hari mereka meralat, ya, mereview fatwa mereka, perkataan yang mengatakan tidak wajib mandi, kemudian mereka meralat menjadi harus wajib untuk mandi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada catatan lagi, ya, fawaid. Ada beberapa keterangan. Yang pertama, apabila kemaluan suami menyentuh kemaluan istri namun tidak masuk ke dalamnya, maka keduanya tidak wajib mandi menurut kesepakatan ulama. Ya. Nah, ini catatannya. Jadi kalau kemaluan suami ya hanya menyentuh gitu, cuma noel gitu, nepak tungkul pak gitu, ya. Seperti itu, gitu. Enggak sampai ada masuk ke dalamnya, ya, seperti itu. Nah, maka menurut ijma ulama keduanya tidak wajib untuk mandi. Ini berdasarkan riwayat dari Ibrahim An-Nakhai ketika ia ditanya oleh seseorang laki-laki yang berhubungan dengan istrinya menyetubuhi istrinya tidak pada kemaluan istrinya. Lalu laki-laki tersebut, suami tersebut mengeluarkan air mani, maka Ibrahim An-Nakhai ini, ya, memfatwakan suaminya wajib untuk mandi namun istrinya tidak wajib untuk mandi, ya. Akan tetapi sebaiknya untuk si istri ini mencuci bagian anggota tubuh yang terkena air mani suaminya, ya. Itu catatan tambahan yang pertama. Kemudian yang kedua, iza basharar rajulu zaujatahu, apabila seorang laki-laki bercumbu dengan istrinya, kemudian ia memasukkan selain pucuk kemaluannya, lalu air maninya tertumpah pada kemaluan istrinya, namun si istri tidak mengeluarkan mani, maka istrinya tidak wajib mandi. Kan, tapi suaminya wajib untuk mandi. Ya, kondisinya ini konteksnya seperti yang itu tadi ya. Seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, kemudian tidak sampai kemaluan suaminya ini masuk ke kemaluan istrinya, kemudian air maninya tumpah. Nah, si istri ini tidak wajib untuk mandi, akan tapi suami wajib untuk mandi. Nah, kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga, iza basyara rajulu, apabila seorang suami berhubungan dengan istrinya, kemudian istrinya selesai berhubungan, istrinya mandi. Nah, ketika dalam kondisi mandi ini, si istri merasakan kok seperti ada cairan suaminya yang keluar lagi dari kemaluannya. Nah, maka si istri ini tidak wajib untuk mandi lagi. Nah, jadi ketika misalkan suami istri melakukan hubungan, kemudian setelah selesai si istrinya ini mandi, nah, kemudian setelah selesai mandi merasa ada cairan yang tumpah dari dalam kemaluannya itu, gitu. Nah, apakah dia harus mandi wajib lagi, mengulangi mandi junub lagi? Nah, di sini para ulama sepakat bahwa si istri itu tidak wajib untuk mandi lagi. Ya, namun ketika ditanyakan apakah dia wajib untuk berwudu, nah, para ulama sepakat mengatakan sebaiknya si istri ini wajib untuk berwudu menurut pendapat jumhur, menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, jadi ya sebaiknya ketika dia mengalami kondisi seperti itu, ya sudah mandi misalkan itu udah dandan lagi lah gitu, kemudian terasa kok seperti ada yang tumpah lagi dari dalam, ya seperti itu. Nah, dia nggak wajib untuk mandi lagi, tapi para ulama menegaskan sebaiknya dia itu berwudu. Berwudu dan pastinya membersihkan bekas cairan yang tumpah. Nah, sementara menurut Ibnu Hazm yang mengatakan wudu itu sebenarnya wajib karena ada hadas yang keluar ya, dari satu atau dua jalan, baik dari dubur maupun dari kubul. Dan hadasnya itu adalah hadas sendiri, bukan hadas orang lain. Nah, jika demikian, maka menurut Ibnu Hazm, kalau kondisinya seperti itu tadi, ada cairan yang tertumpah dari dalam kemaluan seorang istri, ia tidak wajib mandi, juga tidak wajib berwudu. Ya. Nah, maka di sini penulis kitab ini menerangkan karena kaidah wudu itu adalah berwudu dikarenakan segala kotoran yang keluar dari satu atau dua jalan, dubur maupun kubul, dan kotoran itu adalah kotoran milik sendiri, bukan najis atau hadas orang lain. Nah, dengan demikian semakin jelaslah ya keutamaan mazhab Ibnu Hazm. Nah, ini menurut Ibnu Hazm ya, walaupun dia menyelisihi pendapat mayoritas ulama dalam hal ini, nah, menurut si penyusun buku ini yang lebih utama, lebih rajih itulah pendapat Ibnu Hazm. Ya, jadi nggak wajib mandi, juga nggak wajib untuk berwudu. Nah, kan, tapi yang jelas membersihkan sisa-sisa cairan yang tumpah tadi. Ya. Namun menurut mayoritas ulama, ya mandi mah nggak wajib, cuman sebaiknya berwudu lagi sebagai proses ihtiyati, kehati-hatian ya, menjaga ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kondisinya seperti itu tadi, ya mau tidak wudu pun nggak apa-apa ya, dibersihkan saja bekas cairan yang tertumpah tadi. Ya, yang misalkan kalau menimpa anggota tubuh, bersihkan dari anggota tubuh, yaitu sudah sah ya, nggak apa-apa. Kan, tapi kalau misalkan berkeyakinan ini untuk menjaga ya sebagai kehati-hatian, saya emang mau wudu aja, mau wudu lagi ya, itu pun tidak apa-apa, lebih baik ya. Jadi ada kelapangan ya, terkait kondisi tersebut. Nah, kemudian yang D, yang keempat, jika seorang suami berhubungan dengan istrinya yang masih kecil, belum haid, atau suami berhubungan dengan istrinya yang masih kecil dan belum baligh, maka keduanya pun wajib untuk mandi sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad. Ketika ada seseorang yang bertanya tentang hal ini, maka dia balas bertanya ke orang tersebut, "Loh, apakah ketika Aisyah berhubungan dengan Nabi dia tidak mandi?" Padahal ketika itu Aisyah pun mandi. Ya, jadi seolah-olah pertanyaan apa Imam Ahmad kepada orang yang bertanya tadi itu pertanyaan untuk mengingkari, ya, dan pertanyaan untuk menjelaskan bahwa ketika kondisinya seperti itu, ya, walaupun misalkan sang istri belum balik gitu, ya tetap saja harus mandi. Ya. Kemudian yang E, jika seorang suami mengajak nah ini iza da'ar rajulu zaujatahu ilal jima'i falaisa laha an tamna'ahu min hadza bihujjati adami wujudil ma' lil ihtisab. Apabila suami mengajak istri untuk berhubungan, nah di sini dijelaskan falaisa laha an tamna'ahu, maka dia tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada air untuk mandi. Ya, jadi misalkan suaminya lagi pengen nih, ya seperti itu, udah ngebet gitu. Cuman, aduh, kumaha itu teh aya cai ya, seperti itu. Nih air nggak ada, ntar mau mandi gimana seperti itu. Nah, walaupun demikian, ya syariat mengajarkan seorang istri wajib, ya, untuk memenuhi permintaan suaminya, ya, walaupun nggak ada air, ya itu nanti urusan belakangan, ya seperti itu, karena ntar kalau misalkan air tidak ada, nggak bisa mandi, kan masih bisa dengan bertayamum, ya. Nah dari sini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam kondisi apapun seorang istri itu nggak boleh menolak ajakan suami, ya. Jadi harus sudah paham lah gitu, kalau misalkan dicolek sama suami, ya harus sudah ngerti walau dalam keadaan bagaimanapun, ya. Jangan ditanya dampak jelek dari keengganan seorang istri ketika diajak suami untuk berhubungan, ya. Karena keengganan seorang istri ini bisa berakibat fatal, ya, bisa mendorong terjadinya perzinahan, bisa mendorong suaminya untuk selingkuh lagi, ya seperti itu. Kan betapa banyak kalau kita baca-baca berita, ya, berita-berita sekarang ngeri gitu, karena suami apa istrinya menolak ajakan suami, ya, kemudian suaminya yang melakukan hal-hal yang haram. Bahkan sebagian orang yang sudah mengenal agama sekalipun, ya, sudah mengenal sunnah sekalipun, ketika seorang istri menolak ajakan untuk berhubungan, ya, untuk orang yang paham agama sekalipun, nah ini kadang dampaknya bisa, ya bisa fatal lah. Akhirnya kemudian ribut, ya, akhirnya kemudian berantem misalkan seperti itu, ya, piring gelas pada terbang. Nah ini maka harus difahami oleh seorang istri bahwa ya berhubungan suami istri itu bisa menjadi hak terbesar seorang suami, ya. Apalagi kalau suaminya ini menghadapi fitnah syahwat yang luar biasa, ya, baik di kantor, ya di tempat kerjaan gitu, ya, fitnah syahwat merajalela gitu, ya, melihat seringkali melihat wanita apa dengan aurat terbuka, ya, seringkali melihat apa wanita genit, ganjen dan yang lain sebagainya ya. Nah, ini maka harus difahami betul. Karena bagi laki-laki itu enggak ada fitnah yang paling besar selain dari fitnah perempuan. Ya. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rajuli minan nisa'i. Rasul bilang, "Tidaklah aku meninggalkan ya, tidak aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang luar biasa berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita." Bahkan dalam riwayat yang lainnya Rasul menyebutkan, "Innal mar'ata tukbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna fi zalika ma yaruddu fi nafsihi." Nah, ini dalam hadis sahih Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya seorang perempuan, seorang wanita itu tukbilu fi surati syaitan, datang dalam wujud setan. Watud biru fi surati syaitan, begitu juga berbalik ya, kembali dalam bentuk setan ya. Setannya tegas banget ya gitu ya, ini garis besar gitu bahwa penekanan gitu bahwa ya seseorang perempuan ya di mata seorang laki-laki ya, ketika dia memperlihatkan fitnahnya itu udah setan ya, seperti setan yang seolah-olah mengajak untuk berbuat hal-hal yang diharamkan ya, seperti itu ketika datang ya, ketika berbalik pun ya sama seperti itu ya, seolah-olah ya seolah dalam wujud setan itu ingin menggoda laki-laki ya gitu. Wah, seolah-olah perempuan ini ngagupayan gitu ya, ya dadah-dadah gitu ya, mengajak untuk hal-hal yang diharamkan ya, sampai seperti itu Rasul memberikan gambaran betapa berbahayanya seorang perempuan di mata laki-laki, betapa berbahayanya setan gitu ya, seperti itu. Bahkan sampai-sampai ada ulama mengatakan, "Aku lebih baik ya berjalan di belakang singa yang sedang mencari mangsa, sedang lapar, daripada berjalan di belakang perempuan." Ya, seperti itu. Berarti maknanya apa gitu? Ya, luar biasa sekali ini bahaya fitnah yang ditimbulkan oleh perempuan. Nah, terus ketika seorang laki-laki ya, terutama suami, menghadapi kondisi seperti itu, ya dia sering melihat apa fitnah yang ditimbulkan dari perempuan ya, sering melihat setan itu tadi. Nah, maka Rasul memberikan solusi di sini. Rasul bilang, "Fal ya'ti ahlahu fa inna fi zalika ma yaruddu fi nafsihi." Ya, apabila seorang suami ya dia melihat itu tadi ya, apa lalu lalangnya perempuan misalkan itu ya, baik di tempat kerja, di jalanan dan lain sebagainya, maka Rasul memberi solusi, "Fal ya'ti ahlahu." Maka hendaklah apabila kalian terpesona melihat wanita, falyati alahu, hendaklah datangilah istrinya ya, hendaklah ya apa menunaikan hajat biologisnya dengan istrinya ya. Nah, makanya ini ke ibu-ibu harus paham, kalau suami udah bepergian jauh misalkan ya seperti itu ya, kemudian datang ya, maka tidak ada salahnya. Jangan pura-pura suami datang, wah ngalewas kemana gitu ya, seperti itu. Nah, maka harus sudah paham, harus difahami, barangkali si suaminya ini ketika di tempat jauh tergoda itu lihat setan ya, mengalami fitnah dari wanita yang luar biasa. Nah, ini harus paham ya, harus segera connect gitu. Nah, tawarin ya, seperti itu. Ya, tawarin makan dulu, kasih minum dulu ya, suruh mandi dulu, nah seperti itu. Jadi untuk menjaga suaminya ini dari fitnah, ya, seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang mungkin sama-sama kita tahu gitu, Rasul bilang iza da'ar rojulu imro'atahu ila firoshihi, apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, ya. Nah, ini bahasa-bahasa hadis dan Al-Qur'an itu banyak bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa kinaya. Ya, maksud mengajak istri ke ranjang itu adalah maksudnya ya mengajak untuk berhubungan, ya, seperti itu. Jadi bukan ngajak istri ke ranjang ya udah tidur gitu, seperti itu, tidak, ya. Ini bahasa kinaya. Falam ta, di sini falam ta'tihi fabata ghadbana alaihima alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jadi kalau orang suami ngajak istri berhubungan, namun istri ini tidak mendatangi keranjangnya, ya, bahkan sampai suami ini marah, ya, dalam kondisi marah bermalam, tidur dalam kondisi marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat ini akan melaknatnya, melaknat istri tersebut sampai pagi. Ya, ini betapa syariat ini memberi perhatian, ya, terhadap persoalan seperti ini, ya, memberi perhatian, ya, porsi perhatian yang lebih kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami, ya. Sampai bahkan di riwayat yang lainnya, apabila suami itu mengajak istrinya untuk menyalurkan hasrat hajat biologisnya, maka si istri ini harus bersegera, bergegas menunaikan apa, mendatangi suaminya, ya, walaupun dia itu sedang berada di dapur, sedang berada di tungku perapiannya, ya. Walaupun lagi di dapur gitu, ya, masih bau masakan, bau asap, ya, samutut, bau hitut gitu, ya. Akan tetapi ketika suami ngajak, ya, gitu, nah, langsung bergegas, segera tinggalkan pekerjaannya, ya, langsung mandi, ya, dandan, ngagelis, ya, seperti itu, gitu. Jadi jangan juga mentang-mentang, oh, saya lagi di dapur, langsung si suaminya, si bapak nih ngasih sinyal gitu, ya, oh, langsung gitu, enggak juga, enggak juga seperti itu, ya. Masih rambut acak-acakan, ya, apalagi yang kalau masaknya pakai hawu gitu, aduh, muka cemong gitunya, hararideung gitu, daster belel, ah, itu mungkin langsung bikin ilfil gitu istilahnya, ya, ya, nggak gitu juga, ya, tapi tetap, ya, harus datang mendatangi suaminya dalam kondisi yang terbaik, ya, mandi dulu gitu, seperti itu, ngadandan heula, ya, ngagelis dulu gitu, ya, si suami juga harus ngerti gitu, jangan mentang-mentang wah harus bersegera, ya, sebaiknya dia pun mau bersabar untuk menunggu istrinya itu datang dalam kondisi yang terbaik, ya, seperti itu. Nah, bahkan para ulama menerangkan kalau dalam kondisi sibuk seperti itu saja si istri itu harus bergegas, ya, mendatangi suaminya, nah, apatah lagi kalau si istri itu diajak ketika dalam kondisi tidak sedang sibuk gitu, ya, misalkan oh sedang baca buku, sedang ya kernyal saya lah gitu, nonton TV gitu, nah, kemudian suami ngajak, oke lah pak, ya, kagok ya sinetron, aduh, ya, seperti itu, jangan sampai gitu, karena akibatnya fatal, ya, bisa menjerumuskan kepada dosa, bisa berakibat pada retaknya hubungan di antara keduanya, ya, bisa mendorong terjadinya disharmoni, ya, ketidakharmonisan di antara keluarga. Nah, demikianlah saking apa, betapa besarnya itu hak terbesar suami dari seorang istri, ya. Kemudian yang selanjutnya, kondisi atau perkara yang ketiga dan yang keempat yang mewajibkan untuk mandi. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, erat kaitannya dengan kondisi seorang wanita, yaitu adalah ketika haid dan nifas, ya. Ketiga adalah ketika haid dan empat adalah ketika nifas. Maka seorang wanita diwajibkan untuk mandi, ya. Nah, di sini penjelasannya, apabila haid dan nifas tersebut menjadi sebab wajibnya mandi, akan tetapi mandi karena suatu sebab tadi, baik haid maupun nifas, tidak boleh dilakukan kecuali jika benar-benar haid dan nifas itu berakhir, ya. Maka mandi diwajibkan setelah berakhirnya atau setelah selesainya haid dan nifas. Nah, haid dan nifas ini menjadi kondisi lain, perkara lain selain yang disebutkan tadi, yang mewajibkan seseorang untuk mandi, ya. Ini mewajibkan muslimah untuk mandi, ya. Akan tapi pastinya dia itu mandi apabila haid dan nifasnya itu telah selesai, ya, telah berhenti, berdasarkan riwayat dari Fatimah binti Abi Hubais. Di sini dijelaskan, iza akbalatil haidatu fada'i sholata wa iza adbarat faghtasili wa salli. Apabila masa haid itu datang, ya, maka tinggalkan sholat. Akan tetapi jika telah selesai, maka faghtasili wa salli. Jika telah selesai dari haid, maka mandi dan melaksanakan sholat. Nah, demikian pula wan nifasu kal haidi bil ijma. Para ulama sepakat bahwa nifas itu hukumnya sama seperti haid. Nah, jadi apabila nifas telah selesai, maka mandi dan juga sholat. Wasata'ti ahkamul haidi wan nifasi mufassalatan insyaallah. Nah, di sini dijelaskan adapun hukum-hukum mengenai haid dan nifas dalam pembahasan nanti akan dijelaskan insyaallah. Kemudian kondisi yang kelima, apabila orang kafir masuk Islam, nah itu mewajibkan untuk mandi. Walaupun persoalan tentang ini, tentang orang kafir yang masuk Islam, menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada ulama yang menyatakan orang kafir masuk Islam wajib mandi secara mutlak. Pendapat lain menyebutkan tidak wajib untuk mandi secara mutlak. Kemudian ada lagi yang menyatakan hanya dianjurkan, ya, untuk mandi seperti itu. Akan tetapi menurut pendapat yang paling rajih, yang paling utama adalah, nah, di sini di halaman 222 di paragraf yang pertama di sini dijelaskan pendapat yang paling kuat adalah wajibnya mandi bagi orang kafir yang masuk Islam secara mutlak, ya, baik dia itu kafir asli maupun dia itu kafir murtad. Nah, itu adalah pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling utama. Jadi kalau ada orang kafir kemudian masuk Islam, maka diwajibkan untuk mandi secara mutlak. Nah, ini pun berdasarkan dalil-dalil dari riwayat As-Sunnah. Yang pertama di sini halaman 220 disebutkan hadis Qais bin Asim. Ketika dia masuk Islam, nah kemudian Nabi memerintahkan Qais ini untuk mandi dengan air perasan daun bidara. Atau berdasarkan riwayat lainnya dari riwayat Abu Hurairah tentang masuk Islamnya Sumamah bin Usal. Ya, Nabi bersabda, "Izhabu bihi ila haiti bani fulanin famurruhu ayyaghtasila." Nabi bilang, "Bawalah Sumamah ini ke perkebunan bani fulan, kemudian suruhlah dia untuk mandi." Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ya seorang yang mau masuk Islam maka Nabi memerintahkan untuk mandi. Tapi di sini kan teks hadisnya izhabu ila haiti bani fulan, bawalah ia ke kebun bani fulan, yang mungkin saat itu kondisinya, konteksnya hanya di bani fulan lah terdapat pemandian, ya, seperti itu. mungkin ketika itu ketika Nabi memerintahkan Sumamah bin Usal untuk mandi, Nabi mengetahui bahwa di perkebunan Bani Fulan itu terdapat tempat untuk mandi. Bukan artinya ketika seseorang yang mau masuk Islam harus nyari kebun dulu untuk mandi, enggak seperti itu ya, karena yang intinya adalah mandinya ini ya, bukan ngajak ke kebunnya itu tadi ya. Karena mungkin bisa jadi kondisi ketika itu yang namanya tempat pemandian hanya ada di kebun Bani Fulan. Kalau sekarang kan ya bisa apa mandi di tempat-tempat yang ada ya. Kemudian yang keenam, kondisi yang mewajibkan untuk mandi adalah ketika sholat Jumat. Nah, ketika sholat Jumat, fa inna ghuslal Jumati wajibun ya'samu tariku tarikahu fi asahi qaulil ulama. Nah, di sini disebutkan mandi Jumat hukumnya itu wajib bagi laki-laki, wa ya'samu tarikahu, dan berdosa apabila seorang laki-laki meninggalkan mandi untuk sholat Jumat. Nah, ini merupakan pendapat ulama yang paling sahih. Itu adalah pendapat yang paling benar yang menyebutkan bahwa sholat Jumat itu mengharuskan seseorang untuk sebelumnya mandi. Berdasarkan riwayat pertama, hadis Abu Sa'id, Nabi bersabda, "Ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi wajib itu wajib, mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Kemudian hadis lainnya, "Man ja'a minkum ilal Jum'ati falyaghtasil." Hadis dari Ibnu Umar, Nabi pernah bilang, "Barang siapa di antara kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka dia harus mandi terlebih dulu." Dan hadis Abu Hurairah, "Haqqun ala kulli muslimin ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu." Setiap muslim wajib mandi sekali dalam sepekan. Ia mencuci kepalanya dan tubuhnya. Nah, berdasar hadis Abu Hurairah, maka diterangkan ya setiap muslim itu setidaknya seminggu sekali mah harus mandi ya, mandi wajib yaitu sholat Jumat ya, seperti itu. Jangan sampai ya, mentang-mentang males mandi gitu, sholat Jumat pun gak sampai mandi ya, jangan sampai seperti itu. Mandi mah seminggu sekali mah harus ya, pas sholat Jumat ya. Tapi rasa-rasanya kalau untuk kondisi Indonesia, aduh, mandi seminggu sekali nggak kebayang gitu, nggak enak aja gitu. Tapi kalau mungkin apa di Eropa mah mungkin ya, atau di negara-negara yang punya suhu cuaca dingin ekstrim itu bisa jadi mandi seminggu sekali kalau hari Jumat aja ya, seperti itu. Jangankan di negara yang bersalju ya, negara yang gak bersalju aja tapi dia ada musim dingin itu, apa, untuk mandi sehari dua kali, aduh, itu luar biasa. Nah, ini apa, horeamna gitu ya, pengorbanannya juga ya luar biasa, harus pakai air hangat dan yang lain sebagainya gitu, karena yang benar-benar dingin ya, seperti di Mesir aja ya, di Kairo gitu. Wah, Bandung mah enggak lah, mandi segar justru ya. Tapi kalau kayak di Mesir atau ya negara-negara sekitarnya itu cuaca dingin sampai bisa 3 derajat Celcius, itu kalau mau mandi itu enggak kuat ya. Bahkan pakai air panas sekalipun itu udahnya ngerasa aduh pegal-pegal gitu, ngerasa linu. Sampai ada teman ya, karena mungkin dia biasa di sini mandi dingin gitu, akhirnya di sana mandi musim dingin pakai air dingin, akhirnya sakit, kena apa, flu tulang gitu. Akhirnya sampai penyakitnya parah, dibawa pulang ke sini, nggak lama di sini akhirnya meninggal dunia, kena flu tulang sampai ada benjolan-benjolan di apa, di sekitar leher itu. Kenapa? Iya, seperti itu gitu. Ya dia biasa biasa begitu di sananya seperti itu, mandi. Ya bayangin aja cuaca 3 derajat Celcius, kadang bisa sampai apa di bawah itu gitu ya, seperti itu, mandi pakai air dingin. Aduh, udah enggak kuat lah seperti itu. Ya. Nah, makanya ketika misalkan Nabi bersabda bahwa setiap muslim itu minimal mandi sepekan sekali, ya wajib mandi sekali dalam sepekan, ya karena mungkin ketika itu konteksnya ya seperti itu, musim dingin, ada musim dingin, ya seperti itu. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat lainnya yang menyebutkan bahwa mandi sebelum sholat Jumat itu adalah wajib bagi laki-laki yang sudah ihtilam, yang sudah balig. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah di sini disebutkan perkara yang mewajibkan mandi adalah al-maut, ya, kematian. Ini adalah salah satu sebab wajibnya mandi. Namun ini bukan kewajiban bagi si mayit, tapi kewajiban bagi kaum muslimin yang menghadirinya, ya, untuk memandikan mayit tadi. Nah, ini kondisi yang terakhir. Jadi kalau seseorang sudah jadi mayit, maka dia harus dimandikan, ya, oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Nah, itu adalah 7 perkara, 7 kondisi yang mewajibkan untuk mandi. Nah, kemudian ada juga al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan. Nah, ini kita sebutkan saja secara ringkas. Yang pertama adalah al-ightisalu lil-aidaini, mandi pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kemudian mandi sunnah yang lainnya adalah al-ihtisalu ba'dal ifaqati minal ighma, mandi setelah tersadar dari pingsan. Jadi kalau pingsan terus sadar, maka disunahkan untuk mandi. Kemudian yang ketiga, al-ihtisalu lil ihrami bil haji awil umrati, mandi sebelum memakai pakaian ihram, baik untuk haji maupun untuk umrah. Kemudian yang keempat, al-ghuslu lidukhuli Makkah, mandi ketika hendak masuk kota Makkah. Nah, itu mandi sunnah. Kemudian yang kelima, al-ightisalu inda kulli jima'in idza ta'addada. Nah, yang kelima adalah mandi pada tiap-tiap jima jika dilakukan berulang-ulang. Jadi apa, ketika misalkan hendak melakukan hubungan lagi, nah disunahkan untuk mandi, atau kalaupun tidak, maka sunahnya adalah berwudu. Kemudian yang keenam, ightisalul mustahabah al-ightisalu ba'da taghsilil mayyit, mandi setelah memandikan mayit. Namun dengan catatan, di sini ada catatannya, in sahal hadis, jika memang hadisnya itu sahih. Nah, tapi menurut pendapat yang paling utama, setelah memandikan mayit itu ya tidak harus untuk mandi. Kemudian yang ketujuh, ightisalul mustahadhah likulli salatin, mandi pada setiap kali sholat bagi wanita yang istihadhah. Nah, itu adalah beberapa perkara dan kondisi yang disunahkan seseorang untuk mandi. Nah, di sini sekarang kita membahas tentang tata cara yang dianjurkan dalam mandi yang sempurna. Nah, dalam panduan tentang tata cara mandi junub yang sempurna ini merujuk kepada 2 hadis, ya. Yang pertama adalah hadis Aisyah dan hadis dari Maimunah. Nah, di sini disebutkan Aisyah menuturkan, apabila Nabi mandi junub, ya, beliau memulai dengan mencuci kedua tangan. Nah, ini berdasarkan hadis Aisyah. Apabila Nabi mandi junub, beliau memulai mencuci kedua tangan, lalu berwudu seperti wudu untuk sholat. Ya, jadi cuci kedua tangan, terus wudu seperti wudu untuk sholat. Ya. Kemudian beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air, ya, untuk menyela-nyela pangkal rambutnya. Jadi masukkan air apa jari jemari ke dalam air, ya, kemudian menyela-nyela pangkal rambut, ya seperti itu. Jadi cuci tangan, wudu untuk sholat, nah, kemudian memasukkan tangan ke dalam air, nah kemudian setelah itu menyela-nyela pangkal rambut dengan air tersebut. Nah kemudian setelah itu Nabi menuangkan air, ya, menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali cidukan dengan 2 tangannya. Nah, jadi menuangkan air, kemudian apa mengambil air, kemudian menyiramkan ke atas kepala sebanyak 3 cidukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi menuangkan air atau menyiramkan air, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, itu riwayat yang pertama, ya. Kebiasaan tata cara Nabi ketika mandi junub. Jadi mulai mencuci tangan, kemudian berwudu untuk seperti wudu sholat. Nah kemudian masukkan jari jemari ke dalam air untuk menyela-nyela apa pangkal rambut. Nah kemudian setelah itu menuangkan air, ya, 3 cidukan ke atas kepalanya, dan kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Nah riwayat yang kedua adalah hadis Maimunah. Di sini diceritakan, aku menyiapkan air untuk mandi Nabi dan aku menutupinya. Lalu Nabi mencuci tangannya 2 atau 3 kali. Nah, jadi sama, Nabi pertama-tama mencuci tangan. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Ya. Pertama cuci tangan 2-3 kali. Nah, kemudian menuangkan air, mengambil air dengan tangan kanan, kemudian apa? Menumpahkannya ke tangan kirinya untuk selanjutnya Nabi mencuci kemaluannya. Ya. Nah, ini kalau berdasar hadis Maimunah, cuci tangan, terus apa? Nyiup air gitu, ya. Dengan gayung, atau kalau dulu ini Nabi mencontohkan dengan mengambil dengan tangan kanan, kemudian ditumpahkan ke tangan kiri, nah kemudian mencuci kemaluannya dengan apa ya dengan tangan kiri dan mencuci bagian yang terkena air mani, ya. Jadi ingat ketika pas mencuci kemaluan, sebagaimana pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, dengan tangan kiri, ya, juga dengan tangan sendiri, tapi ya jangan pakai tangan orang lain. Nah kemudian setelah mencuci kemaluannya, kemudian Nabi menggosok-gosokkan tangannya ke lantai atau ke dinding, lalu mencuci tangannya. Jadi setelah mencuci kemaluan, Nabi gosok-gosokkan tangan ke dinding atau ke lantai. Ya, jadi kalau zaman sekarang mah cuci aja pakai sabun lah, nggak perlu gosok-gosok ke tembok atau ke lantai. Karena kalau ya zaman dulu mungkin konteksnya kan bawahnya masih tanah, ya. Jadi Nabi membersihkan, mencuci tangannya ini dengan tanah gitu. Kalau sekarang enggak usah, cukup dengan apa? Mencuci tangan dengan sabun, ya. Jadi cuci pergelangan tangan, nah kemudian menuangkan air ke tangan kiri, mencuci kemaluan, kemudian membersihkan tangan dengan sabun, ya. Enggak usah digosok-gosok ke tembok. Nah kemudian setelah itu Nabi berkumur-kumur, kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, lalu mencuci apa wajah kedua tangannya, mencuci wajah kedua tangan dan mencuci kepala, ya. Jadi cuci tangan, ambil air, cuci kemaluan pakai tangan kiri. Nah, kemudian membersihkan tangan dengan sabun, nah, terus kumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mencuci kedua wajah, kedua tangan, dan mencuci kepala, nah, Kemudian setelah itu menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan hadis yang Aisyah tadi. Jadi intinya mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan. Nah ini kalau di hadis Maimunah, lalu berwudu. Nah, akan tetapi mencuci kakinya itu diakhirkan. Ya. Jadi cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian cuci apa tangan dengan sabun. Kemudian berwudu ya, seperti wudu biasa ya, ada memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, kemudian juga memasukkan air ke dalam hidung, cuci wajah, cuci tangan, cuci kepala, kemudian mengguyurkan air ke seluruh badan. Nah, mencuci kakinya itu terakhir ya. Jadi tata cara yang biasa dilakukan oleh Nabi ya, secara global, secara garis besar, itu disebutkan di dua hadis tadi, hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Jadi kalau kita apa secara ringkasnya, mungkin kalau diurutkan itu tata cara mandi besar sebagaimana dilakukan Nabi adalah jadi basuh tangan 3 kali ya, pertama. Kemudian setelah itu basuh kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian berwudu. Kemudian siram apa? Air 3 kali ke kepala sampai akar rambut. Kemudian guyur air ke seluruh badan mulai dari bagian kanan, dan setelah itu baru mencuci kaki ya. Jadi mudah aja gitu. Jadi enggak usah bingung. Enggak usah pusing-pusing, oh gimana nih saya harus mandi junub, mandi besar, ya itu aja ya. Cuci pergelangan tangan, nah, kemudian basuh kemaluan dengan tangan kiri. Nah, kemudian setelah itu wudu. Setelah itu siram air 3 kali ke kepala ya, sampai akar rambut. Kemudian mengguyur badan dengan air ya, secara keseluruhan, tapi dimulai dengan bagian kanan ya, bagian kanan gitu. Nah, kemudian bagian kiri mengguyur secara keseluruhan, dan setelah itu adalah mencuci kaki ya, seperti itu. Jadi kalau di apa praktekkan secara sederhana mungkin ya, pertama kalau misalnya mandi di air pancuran gitu, ya kita cuci pergelangan tangan ya, cuci pergelangan tangan ya gitu. Nah, kemudian setelah cuci pergelangan tangan, kita membasuh atau mencuci kemaluan ya dengan tangan kiri, tangan kiri bukan kanan ya, tangan kiri. Nah, kemudian setelah itu selesai, kemudian kita berwudu seperti wudu untuk sholat ya, seperti wudu untuk sholat. Akan tapi nggak sama membasuh kaki, karena itu terakhir ya. Setelah wudu untuk sholat, kemudian menyiram air 3 kali ke kepala sampai ke akar rambut ya. Udah nyiram air ke kepala, nah kemudian ambil lagi air untuk menyiram, mengguyur tubuh ya, seluruh anggota badan, dimulai dari bagian yang paling kanan ya, bagian kanan, kemudian siram lagi seluruh anggota badan ya, dari bagian yang paling kiri. Nah, kemudian setelah itu adalah membasuh kaki. Nah, itu ringkasnya ya. Jadi kalau kita gabungkan antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah ya, terkait tata cara Nabi dalam mandi janabat, ya itu seperti itu tadi ya. Walaupun memang kalau bagi yang belum tahu tata cara detail sunahnya seperti apa, di hadis-hadis dan riwayat-riwayat itu dijelaskan bahwa yang namanya mandi besar, mandi janabat itu adalah ya cukup dengan mengguyur air dari atas kepala sampai badan ya, itu sebenarnya sudah cukup ya. Mandi besarnya sudah sah. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika kita misalkan dalam kondisi junub, ya, kemudian kita nyemplung ke laut, ya, itu dengan niat mandi apa besar mengangkat toharoh, itu sudah cukup, ya, seperti itu sudah sah. Gitu. Kalau misalkan, aduh, saya ini belum tahu gitu ya, gimana tata cara yang sunahnya gimana, ya itu aja, mandi aja siram biur ke badan, ke kepala, itu sudah sah. Ya. Atau ya nyemplung ke sumur, nyemplung ke bak, itu berdasarkan riwayat itu sudah sah. Ya. Nah, akan tetapi kan nyemplung ke sumur terus naik lagi gitu, langsung dimandiin kita. Tadinya niatnya pengen mandi besar, mandi janabat, nyemplung ke sumur, gak naik lagi. Akhirnya diangkat orang, kita dimandiin, seperti itu. Gitu. Ya. Namun kan sebagai seorang muslim, gitu, ya kita mengupayakan diri untuk bisa mengerjakan apapun sesuai dengan sunah-sunah, ya, secara mendetil sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yaitu tadi seperti itu tadi, ya, tata caranya Nabi, ya, dari mulai cuci tangan, ya, membasuh pergelangan tangan, mencuci kemaluan, ya, seperti itu, kemudian berwudu, kemudian menyiramkan 3 kali ke kepala, ya, kemudian mengguyurkan air ke badan, nah, itu. Dan setelahnya terakhir adalah membasuh kedua kaki. Nah, itulah tata cara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pembahasan tentang mandi cukup sampai di situ. Oh, di sini ada penjelasan bahwa niat adalah syarat sahnya mandi, ya, jadi karena mandi besar ini atau mandi janabat ini adalah ibadah atau toharoh, ya, yang sudah dalam makna syar'i, yaitu mandi dengan tata cara yang khusus. Nah, para ulama menjelaskan bahwa memancangkan niat untuk mandi toharoh itu adalah menjadi syarat syahnya mandi tersebut. Namun lagi-lagi cukup diucapkan dalam hati, ya, nggak perlu misalkan kita lafazkan, ya, apalagi sampai woro-woro gitu, wah saya mau mandi besar itu nggak perlu, ya, nggak perlu seperti itu, cukup dengan niat di dalam hati, ya, seperti itu. Jangankan diumumin gitu, kadang kita tahu aja, ketahuan misalkan, itu kadang suka malu, ya, itu seperti itu. Ini apalagi nggak perlu sampai niat kita dilafazkan. Ya, mungkin itu pembahasan tentang mandi. Oh, ini sifat mandi besar bagi wanita. Ini ada perbedaan ketika wanita harus mandi besar dalam kondisi apakah dia junub, ya, kemudian apakah dia dalam keadaan haid, nifas, istihadah dan yang lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan secara global, secara umum mandi junub wanita itu sama dengan tata cara mandinya laki-laki, ya. Jika seseorang memiliki rambut yang panjang, ya, yang dikepang, maka ia tidak harus mengurai rambutnya, namun cukup meratakan air ke pangkal rambut, ya, berdasarkan hadis Maimunah yang mengatakan, wahai Rasul, aku ini wanita yang mengepang rambut, apa aku harus melepasnya ketika mandi junub? Kemudian Rasul bilang, tidak, cukup bagimu untuk menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali cidukan. Kemudian setelah itu guyurkan, siramkan air ke seluruh tubuh, dengan demikian engkau telah suci. Nah, kemudian bagaimana ketika mandi wanita dari haid dan nifas, ya? Nah, disebutkan di sini secara umum, ya, sama aja, ya, dengan mandi junub. Akan tetapi ada beberapa perkara sunnah ya, yang harus ditambahkan dalam proses mandi tersebut. Nah, yang pertama di sini adalah menggunakan sabun dan alat pembersih lainnya selain air, ya, untuk membersihkan sisa-sisa darah, ya, untuk membersihkan kemaluan seperti itu. Nah, di sini dijelaskan suatu ketika Asma bertanya kepada Nabi tentang tata cara mandi haid. Maka Nabi menerangkan, hendaklah seorang dari kalian menyiapkan air dan perasan daun bidara, lalu bersucilah dengannya secara sempurna. Kemudian menuangkan air ke atas kepala, lalu menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai membasahi akar-akar rambut. Lalu menuangkan air ke atas tubuh, ya, menyiram, guyur secara umum. Kemudian ambil sepotong kapas yang telah dibubuhi minyak wangi, lalu bersihkanlah dengannya. Nah, Asma ini gak ngerti, ini maksudnya membersihkan dengannya seperti apa, ke bagian mana, ya, membersihkan apa dengan menggunakan kapas yang dibubuhi minyak wangi. Nah, kemudian Nabi menjelaskan di sini, faqala subhanallah tatahhari nabiha, faqalat Aisyah ka'annaha tahfi zalika tattaba'ina biha atharoddam. Ya, Asma gak ngerti ini bagian apa yang dibersihkan. Kemudian keadaan Nabi berkata, subhanallah, bersihkanlah dengannya. Kemudian Aisyah ini mengambil inisiatif, seakan-akan Asma ini gak tahu bagian apa yang harus dibersihkan. Nah, kemudian Aisyah menjelaskan, ya, tattaba'ina biha atharoddam, yaitu engkau membersihkan bekas darah itu dengan menggunakan itu tadi, kapas yang sudah dikasih minyak wangi. Nah, itu yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah mengurai rambut sampai air itu kena kulit kepala. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang mengurai rambut. Kalau tadi kan apa, cukup dengan membasahi, ya, gak perlu menguraikan rambut yang dikepang. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa berdasarkan apa riwayat yang spesifik ini, ya, maka seorang wanita hendaklah mengurai rambut, ya, sampai air itu membasahi akar-akar rambut. Nah, ini merupakan dalil bahwa untuk kondisi haid dan nifas ini tidak cukup hanya menuangkan air ke kepala, ya, tanpa diurai rambutnya, namun juga harus sampai benar-benar rambut itu basah, ya, jadi harus diuraikan. Nah, kemudian yang ketiga, membersihkan bekas darah dengan sepotong kapas yang dibubuhi minyak wangi atau alat-alat lainnya yang bisa dipakai untuk membersihkan, sampai mungkin kalau bau, ya, baunya sampai hilang, ya, seperti itu. Ya, mungkin itu beberapa pembahasan penting yang terkait dengan mandi. Ya, sebenarnya di sini ada lagi beberapa perkara yang berkaitan dengan mandi. Ya, cuma nanti bisa dibaca di situ. Seperti misalnya tidak harus berwudu setelah mandi. Kemudian jika berkumpul dua perkara yang mewajibkan mandi, antara haid dengan junub atau junub dan keharusan mandi Jumat, maka sudah sah hanya dengan sekali mandi. Jadi gak mesti ketika seseorang dalam kondisi junub tapi juga nanti harus mandi wajib untuk sholat Jumat, ya, atau misalkan seorang perempuan, ya, selesai dari haid dan juga dalam kondisi junub, yang gak mesti mandi dua kali, cukup dengan sekali saja. Nah, kemudian yang ketiga, jika seorang wanita sedang junub lalu dia haid sebelum mandi, nah, maka menurut pendapat yang paling sahih, ia tidak wajib mandi junub, hanya berkewajiban setelah suci dari haid untuk mandi besar dan mandi haid sekaligus, ya. Jadi ketika seorang wanita junub lalu tiba-tiba dia haid, ya, padahal dia belum melaksanakan mandi besar untuk mandi junub tadi. Nah, menurut pendapat ulama, ia tidak wajib mandi junub, nanti aja mandinya setelah selesainya haid. Kemudian yang keempat, laki-laki boleh mandi dari sisa air wanita. Lalu yang lima, seorang suami boleh mandi bareng ya, bersama istrinya. Yang keenam, gak boleh mandi telanjang di depan orang lain. Nah jelas ini ya. Ini udah pasti gitu. Kemudian yang ketujuh, orang yang berhadas ketika mandi. Nah, kalau orang yang junub berhadas sebelum mandi besarnya ini sempurna ya, maka hendaklah ia menyempurnakan mandinya, tidak perlu mengulangi dari awal. Maksudnya gini, ketika kita dalam kondisi junub, kemudian kita melaksanakan mandi besar gitu. Ya. Sudah mencuci pergelangan tangan, kemudian mencuci kemaluan. Kemudian ketika berwudu seperti wudu untuk sholat, dia berhadas. Ya. Nah, apakah harus ngulang lagi dari proses pertama ya? Cuci lagi pergelangan tangan, membasuh, mencuci kemaluan lagi. Nah, di sini dijelaskan, jika orang yang junub kemudian berhadas sebelum mandi besarnya ini prosesnya sempurna, maka hendaklah ia menyempurnakannya dan tidak perlu mengulanginya kembali. Karena hadas tidak menafikan proses dari mandi, dan keberadaan hadas tidak mempengaruhinya seperti halnya seseorang ketika tidak berhadas. Ini hanya wajib berwudu saja, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, jadi ketika berhadas selesaikan aja dulu proses mandinya, sampai selesai, sampai membasuh kaki gitu. Nah, kemudian tiba-tiba ketika mau keluar kamar mandi misalkan, oh ternyata berhadas lagi, nggak perlu ngulangin mandinya. Akan tapi sebaiknya dia itu berwudu saja. Ya, jadi mandinya mah nggak usah diulang, tapi cukup dengan berwudu saja. Ya mungkin itu beberapa pembahasan seputar mandi junub. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang toharoh ini, tayamum ya, insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Mungkin dicukupkan sekian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Udah kenyang duluan nih. Eh ya silakan. Ya, di luar materinya. Ya. Kalau misalnya kita punya apa? Punya uang. Tapi kita enggak bisa kalau tidaknya ngabolangkeun. Terus ada teman yang punya arti kita pinjamnya itu ke teman dengan perjanjian bagi kecil. Nah, itu pendapatnya. Iya. Itu ini terkait dengan apa? Sistem syirkah ya, sistem bagaimana usaha kita berniaga gitu. Yang jelas dalam syariat, dalam fikih mengajarkan itu dengan sistem mudharabah. Ya, mudharabah itu dengan sistem bagi hasil ya. Dan yang paling penting sekali adalah untuk menghindari segala praktek yang sifatnya riba. Ya, segala praktek yang sifatnya riba. Nah, itu harus dihindari. Ya. Kemudian, adapun bagaimana sistemnya, itu adalah nanti dengan sistem istilahnya bagi hasil. Ya, ada sistem namanya mudharabah. ya nanti di dalamnya apa antara kedua belah pihak itu nanti terikat dengan perjanjian-perjanjian dan terikat dengan akad, ya, akad misalkan teknis bagi hasilnya berapa-berapa ya seperti itu. Kemudian ada misalkan kalau misalkan dalam peternakan misalkan ada sistem seperti ini, ketika pemilik modal misalkan menyerahkan modal untuk membeli beberapa hewan ternak, ya. Nah, kemudian nanti oleh si pihak kedua ini hewan ternaknya tersebut diurus, ya, dirawat seperti itu. Nah, kemudian setelah siap untuk dijual, nah, kemudian hasilnya ini dibagi, gitu, ya, seperti itu. Dan teknisnya ini ada detailnya, ada rinciannya, ya, seperti itu. Detail bagi hasilnya seperti apa, gitu. Nanti mungkin insya Allah saya coba ringkas, ya, karena apa dalam peternakan, pertanian, perkebunan itu masing-masing ada perbedaan, ya, seperti itu. Teknisnya, rinciannya seperti apa, ya, mungkin nanti insya Allah bisa saya buatkan nanti untuk di pertemuan selanjutnya bisa dibagikan, karena rinci seperti itu, ya. Yang jelas harus menghindari, jangan sampai ada riba, ya, seperti itu. Ada lagi mungkin? Ya, baik, kalau tidak ada alhamdulillah. Berarti kita nanti bulan depan kita akan lanjutkan lagi di minggu ketiga, masuk ke pembahasan tentang tayamum yang masih, yang termasuk ke dalam bab toharoh ukhiyah. Itu bagian terakhir. Iya, terakhir dari toharoh. Jadi dengan toharoh ukhiyah atau bab tayamum selesai, berarti bab toharoh juga bisa diselesaikan di bulan depan, insya Allah. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke bab terakhir, setelah tayamum, ya, sholat. Bab sholat setelah toharoh. Baik, alhamdulillah dengan ini tadi berarti paling tidak kita telah mengetahui bagaimana kaifiyah mandi besar atau mandi janabat, mandi junub. Setelah sebelumnya kita telah mengetahui kaifiyah wudu, dan mudah-mudahan apa namanya, dengan kita telah mengetahui, maka ke depan jika kita melakukan, kita mengharuskan untuk mandi janabat, maka insya Allah kita sudah bisa melakukannya yang sesuai, atau yang sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan atau perintahkan kepada kita. Dan untuk minggu depan seperti biasa kita masuk ke kajian di Rosatul Firoq kembali di minggu keempat, dan masih diasuh oleh Ustadz Anung Elhamad, masih di hari Selasa juga dengan jam yang sama. Baik, mungkin itu saja, dan seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.